Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab At-Tajridu As-Sharih, Mukhtasar Sahih Al-Bukhari, karya Al-Imam Az-Zabidi rahimahullah taala. Kita masih dalam pembahasan Kitabul Ilm pada hadis yang ke-69. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah an Mahmud ibn Rabi' radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Mahmud ibn Rabi'. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Dan beliau adalah salah seorang sahabat dari kalangan Ansar. Dan mencintai sahabat Ansar adalah keimanan, dan membencinya adalah kemunafikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbul ansari iman wa bughdhuhum nifaq." Mencintai Ansar adalah keimanan, dan membenci mereka adalah kemunafikan. Maka kewajiban bagi kita adalah mencintai sahabat Mahmud ibn Rabi', karena beliau adalah sahabat Ansar. Demikian juga para sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, sebagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taib. Kata beliau, aqaltu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat, ya, saya ingat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi. Ya, semprotan yang disemprotkan ke wajahku. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah nyemprotkan air ke wajahnya siapa? Mahmud ibn Rabi yang saat itu masih kecil, ya, guyonan dengan Mahmud ibn Rabi, ya. Nabi nyemprotkan air ke wajahnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk bercanda. Bercanda kepada anak kecil. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sayang kepada, ya, umatnya, termasuk kepada anak-anak. Ya, anak kecil. Wa ana ibnu khamsi sinin. Saat itu saya umur 5 tahun. Ini umur 5 tahun, ingat dia. Dulu Nabi SAW pernah nyemprotkan apa? Air ke wajahnya dia. Min dalwin, dari ember. Yani air dari ember kemudian disemprotkan oleh Nabi SAW dengan mulut beliau ke wajahnya Mahmud ibn Rabi. Taib. Hadis ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah, ya, indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau begitu sayang kepada anak-anak. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah bersabda, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak disayang. Pernah beliau mencium cucunya Hasan dan Husain. Terus ada salah seorang Arab Badui mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya punya 10 anak. Belum pernah ada seorang pun yang pernah saya cium satu pun." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bagaimana kalau sifat sayang dicabut dari dirimu?" Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat apa? Sayang, termasuk kepada anak-anak. Ya, kepada anak-anak. Pernah diriwayatkan juga oleh Al-Imam Abu Syekh dalam kitabnya Akhlaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah sahihah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjulur dahnya kepada Hasan atau Husain, ya, saat itu masih bayi, menjulurkan lidahnya sampai bayi tersebut ingin untuk meraih lidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kalau orang Jawa bilang mudang, mudang bayi, ini mainan kepada anak dengan anak kecil gitu ya, nggodain anak kecil yang masih bayi. Nah, ini termasuk sifat kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak, beliau sendiri yang mengatakan bahwa salah satu namanya adalah Nabiyur Rahmah. Nabi apa? Cinta dan kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmat, kasih sayang bagi alam semesta ini, termasuk kepada anak-anak. Makanya kewajiban bagi kita ayyul ikhwah untuk saling menyayangi. Untuk saling menyayangi. Yang tua menyayangi yang lebih muda. Yang muda menghormati yang lebih tua. Sebagaimana kata Nabi, "Laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwakkir kabirana wa ya'rif li'alimina haqqah." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak sayang kepada anak yang lebih kecil dari kami. Dan tidak termasuk golongan kami juga orang yang tidak menghormati yang lebih tua. Dan bukan termasuk golongan kami juga orang yang tidak mengetahui haknya orang-orang yang berilmu di antara kami. Jadi kewajiban kita adalah saling menyayangi. Ya, yang tua, yang dewasa, sayangi yang lebih muda, adik-adik kelasnya. Sebagaimana yang dewasa, yang kecil, hendaknya apa? Beradab, ya, dan menghormati yang lebih tua. Saling menghormati, saling menyayangi antara kita semuanya. Bukankah kita tahu bahwasanya para ulama, ya, dalam ilmu hadis memilih sebuah hadis yang mereka sebut dengan hadis musalsal bil awwaliyah. Hadis musalsal bil awwaliyah. Sering saya sampaikan ini ya. Hadis musalsal bil awwaliyah. Apa hadis tersebut? Hah? Hadis musalsal bil awwaliyah. Apa itu? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di muka bumi, niscaya Allah Subhanahu wa taala di atas langit akan menyayangi kalian. Kenapa hadis ini yang dipilih? Kenapa hadis ini yang dipilih oleh para ulama sebagai hadis musalsal bil awwaliyah, yaitu hadis yang pertama kali mereka pelajari dan hadis yang pertama kali mereka ajarkan kepada yang lain. Ya, kenapa hadis ini? Kok enggak hadis-hadis yang lain? Rahasianya adalah karena hadis ini mengandung anjuran untuk cinta dan saling mengasihi. Ya. Kita tidak akan mendapatkan ilmu kalau tidak saling menyayang. Li'annal ilma mabnahu 'ala rahmah. Ilmu itu dibangun di atas cinta dan kasih sayang. Kita tidak akan mendapatkan ilmu kalau kita tidak saling menyayangi di antara kita. Ya, seorang guru harus menyayangi kepada muridnya. Murid menyayangi ustadznya. Ya, seorang santri menyayangi ya sesamanya, sama teman. Harus saling mencintai, harus saling mengasihi. Tidak boleh saling bermusuhan. Ketika ada kebencian, ketika ada saling pertengkaran, permusuhan, akhirnya apa? Enggak bisa tenang dalam mendapatkan, dalam menuntut ilmu. Harus ya, harus saling mencintai. Apalagi kita ayol ehwah di sini niat kita sama, yaitu untuk sama-sama apa? Belajar ilmu. Kita sama-sama untuk mempelajari Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan kita semuanya punya tujuan yang sama, ya. Jangan sampai kita kemudian saling apa? Bermusuhan, saling bertengkar antara satu dengan yang lain. Ingat baik-baik wasiat Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Beliau pernah mengatakan, "Ya ahlas sunnah, tarahamu fi ma bainakum fa innakum aqallun nas." Wahai ahlus sunnah, hendaknya kalian saling mencintai, mengasihi di antara kalian. Saling menyayangi di antara kalian karena kalian adalah orang yang paling sedikit jumlahnya. Kita ahlu sunnah, sedikit jumlah kita. Quraba, orang-orang yang asing. Nanti kalau pulang, Kalau antum selipuran pulang, antum merasakan bahwa orang-orang yang berpegang teguh dengan Quran, hadis, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, ini terasa apa? Asing di masyarakat, ya, di rumah, di kampung, ya. Maka jangan sampai kita yang sedikit ini kemudian saling bermusuhan antara satu dengan yang lain. Dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, ada kaidah al-musaghar la yusaghar. Isim yang sudah ditasghir, dikecilkan, enggak bisa dikecilkan lagi. Kitabun, kalau tasghirnya kutayyibun, kitab kecil. Bisakah dikecilkan lagi? Enggak bisa. Artinya kita ini sudah sedikit, kita ini sudah kecil. Jangan sampai kemudian kita apa? Saling kemudian bermusuhan antara satu dengan yang lain. Maka ini penting bagi para ikhwan, terutama bagi santri, ya, para penuntut ilm, ya, penting untuk diperhatikan. Hendaknya yaitu saling apa? Mengasihi, saling menyayangi, saling menghormati, ya, apalagi kita jauh-jauh ke tempat ini, ya, kita sudah meninggalkan orang tua kita, meninggalkan kampung halaman kita, meninggalkan tempat, meninggalkan teman-teman kita, ya, kita punya niat yang sama, berjuang bersama, ya, maka hendaknya bagi kita untuk saling mencintai dan saling mengasihi antar sesama. Baik. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah, ya, bahwa anak kecil walaupun umur sudah umur baru 5 tahun itu sudah mengerti. Dia ingat. Dan ini yang diinginkan oleh penulis Imam Bukhari. Kenapa kok ini dimasukkan dalam kitabul ilmi? Artinya, walaupun dia umur 5 tahun itu sudah dianjurkan untuk belajar ilmu. Sudah diajari sedikit demi sedikit karena dia sudah ngerti. Ya, sudah ngerti. Walaupun para ulama berselisih pendapat tentang patokan mumayyiz. Ya, kapan seorang anak disebut mumayyiz? Itu ada perbedaan. Pendapat yang pertama mengatakan yaitu umur 7 tahun. Pakai umur. Patokannya adalah umur 7 tahun. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak kalian sholat kalau sudah berumur 7 tahun. Ya, umur 7 tahun. Berarti di situ kata para ulama patokan mumayyiz itu adalah kalau sudah berumur 7 tahun. Taip. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan bahwa patokan mumayyiz itu bukan umur. Tetapi ya, yang penting dia sudah mumayyiz. Mumayyiz artinya bisa membedakan. Walaupun kurang dari umur 7 tahun, kalau dia sudah membedakan, artinya bisa membedakan itu yafhamul hitab wa yaruddul jawab. Dia faham kalau diajak ngomong dan bisa jawab. Ngerti gitu. Kalau diajak ngomong itu nyambung. Nah, itu namanya apa? Mumayyiz. Dan itu bisa jadi ya, di bawah umur 7 tahun sudah ada anak yang seperti itu. Buktinya seperti ini. Mahmud Ibnu Rabi umur 5 tahun tapi dia masih ingat. Ya, apalanya masih lengket. Pernah disemprot oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, maka ini menunjukkan bahwa mumayyiz patokannya bukan umur, tetapi yang penting dia apa? Sudah ngerti. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Walaupun sebenarnya secara umum mumayyiz itu kalau sudah umur 7 tahun. Hanya saja ada sebagian yang walaupun berumur 7 tahun dia sudah ngerti. Itu pengecualian. Tapi secara umum rata-rata memang 7 tahun. Sehingga dengan demikian hampir bisa kita katakan tidak ada perbedaan antara dua pendapat tersebut. Jadi secara umum mumayyiz itu umur 7 tahun. Kalau misalkan ada 5 tahun atau 6 tahun sudah mumayyiz, ini jarang-jarang. Ya, ini jarang-jarang. Baik. Dari sini juga ya, faedah penting yang perlu kita perhatikan bahwa kita ikhwan jangan mempermainkan anak kecil walaupun baru berumur berapa? 5 tahun, ya, 6 tahun, 4 tahun. Karena mereka juga sudah ngerti. Mereka juga sudah punya perasaan. Yang kadang-kadang kita, ini anak kecil dikerjain, dibully, ya, kadang ditangisin. Jangan, itu nanti diingat sama dia. Nah, ini. Ya, awas lo ya. Nah, diingat itu, direkam dalam memorinya. Termasuk ya, ini penting juga yang perlu diperhatikan. Sering kita dapati di berbagai masjid, kalau anak kecil itu berada di shof yang pertama, sama imamnya suruh mundur. Sama imamnya suruh mundur. Eh, yang kecil belakang, enggak boleh di depan. Ini imam keliru. Imamnya keliru. Kenapa? Walaupun dia kecil, ya, walaupun dia kecil, kalau dia sudah mumayyiz dan dia duluan di shof yang pertama, tidak boleh dimundurkan. Man sabaqa ila mubah fahuwa ahaqqu bihi. Siapa yang duluan, dia yang berhak. Ya, dia yang berhak. Sebagian kan enggak, oh, yang kecil-kecil di belakang. Justru ini tambah bikin anak kecil apa? Rame. Anak-anak kecil itu, ya, kalau dia diapit sama orang-orang dewasa, dia malah enggak bisa main dia. Tapi kalau dikumpulkan soft belakang, ketemu sama yang kecil-kecil yang lain, wah tambah, kayak pasar. Pasar paing lagi. Nah, jadi tidak boleh ya. Anak kecil kemudian disuruh duduk ke belakang, malah ada soft khusus untuk anak kecil, ini tidak diperkenankan. Satu, karena itu berarti menyalahi kaidah tadi. Siapa yang duluan berarti dia yang lebih berhak. Yang kedua, memundurkan anak kecil ke shof yang belakang justru malah bikin rame. Yang ketiga, melukai perasaan anak kecil. Melukai. Nanti dia jengkel sama imamnya. Saya sudah duluan-duluan malah justru apa? Belakang. Bahkan ini anak kecil. Jangan remehkan anak kecil. Walaupun dia cuman anak kecil. Kalau dia yang duluan ya udah. Ya. Kalau orang dewasa enggak mau kalah sama anak kecil, ya berarti dia lebih duluan dari anak kecil datangnya. Begitu, ya. Nah, jadi walaupun anak kecil tidak boleh kemudian untuk diremehkan. Ya, karena memundurkan itu malah menjadi memori buruk bagi dia. Akhirnya malah malas ke masjid. Ah, malas ke masjid, malah di ya disuruh mundur, dipermalukan saya. Nah, jengkel saya. Akhirnya dia enggak mau ke masjid. Enggak mau ke masjid. Justru anak kecil dia mau ke masjid, ini perlu kita apa? Motivasi. Ya, perlu kita sanjung. Ya, perlu kita doakan. Masyaallah barakallahu fi. Semoga jadi anak yang soleh begitu. Bukan malah kemudian dimundurkan. Baik. Yang ketiga, di antara faedah juga dari hadis ini adalah tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, masyaallah akhlaknya Rasulullah. Beliau mau main-main sama anak kecil, tawadhu. Ya. Dan ini ayyul ihwah, sifat dan akhlak yang perlu kita miliki, terutama kita sebagai para penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu, semakin dia berilmu, semakin dia berisi, harus semakin apa? Tawadhu. Kalau dia semakin berilmu, semakin sombong, maka ilmunya ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, perhatikan baik-baik. Kalau kita ngaji ilmu agama, kalau kita belajar ilmu agama, bukan malah semakin tawadhu, malah semakin sombong, akhlak kita semakin buruk, berarti ada yang error dalam belajar kita. Mungkin cara kita belajar, mungkin niat kita dan sebagainya. Ini perlu evaluasi, introspeksi diri. Kata sebagian ulama, man izdada ilman walam yazdad huda falyattahim ilma. Siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah akhlaknya, amalnya, maka hendaknya dia mencurigai ilmunya. Jangan-jangan ada yang salah niatnya, mungkin dia salah dalam belajar. Seorang penuntut ilmu, ya, semakin dia belajar, semakin tawadhu, semakin akhlaknya apa? baik. Ya, kalau dia belajar ilmu agama tapi akhlaknya tambah rusak, hatinya semakin keras, maka ini bukan penuntut ilmu. Ya, penuntut ilmu harus berhias dirinya dengan akhlak yang mulia, adab yang mulia. Ini penting diperhatikan oleh para ikhwan, ya. Kita belajar ilmu agama ini tujuannya adalah memperbaiki ibadah kita, memperbaiki karakter kita, akhlak kita, adab kita. Kalau kita belajar ilmu agama, adab kita, akhlak kita enggak ada perubahan, ya, berarti ya antum harus mengevaluasi. Harus introspeksi diri. Ada apa yang salah? Ya. Karena ilmu itu harus menjadikan kita semakin tawadhu, menjadikan kita semakin berakhlak mulia. Tawadhu'a lillah rafa'ahu. Yakinlah, siapa yang tawadhu, Allah akan angkat derajatnya. Allah akan tinggikan, Allah akan harumkan namanya. Sebaliknya orang-orang yang sombong, maka Allah akan rendahkan dia. Ya. Nah. Kemudian di antara faedah penting juga dari hadis yang mulia ini adalah bolehnya bercanda. Bolehnya bercanda. Diambil dari mana? Nabi. Nabi tadi nyemprotin air ke mukanya Mahmud ibn Rabi saat masih kecil. Dalam rangka apa itu? Bercanda. Guyonan. Jadi boleh. Nabi SAW kadang bercanda. Ya. Beliau bercanda dengan anak kecil. Kadang bercanda dengan sahabat. Kadang bercanda kepada nenek-nenek. Ya, dalam rangka untuk menyenangkan hati orang lain. Min afdalil a'mal sururun tuta'iluhu fi qalbi ahik. Termasuk amal yang baik, kamu menyenangkan, membahagiakan orang lain. Ya, dengan bercanda, itu menyenangkan orang lain. Makanya Nabi SAW juga kadang bercanda. Pernah beliau bercanda dengan Aba Umair, masih kecil juga. Saat masih kecil, dia burungnya mati. Dia punya burung, burungnya mati. Maka Nabi SAW bercanda menghiburnya, Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Wahai Abu Umair, kenapa ya burung kecilmu? Ya, bercanda, menanyakan, menghibur. Karena dia kena musibah, yaitu apa? Burung dia mati. Pernah juga diriwayatkan Nabi SAW bercanda dengan ada nenek-nenek datang kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, ya, doakan saya masuk surga. Jawab Nabi, Nek, di surga enggak ada nenek-nenek. Di surga enggak ada nenek-nenek. Akhirnya apa? Nangis nenek-nenek itu. Waduh, dia pahami di surga enggak ada nenek-nenek, berarti dia enggak bakalan bisa masuk surga. Akhirnya kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, maksudnya nanti di surga itu enggak ada nenek-nenek karena semuanya akan dirubah jadi gadis lagi, ya, muda lagi. Inna ansha'nahunna insa faja'alnahunna abqara uruban atraba. Kami akan mudahkan lagi menjadi gadis-gadis yang sebaya. Jadi yang nenek-nenek nanti kalau sudah masuk surga gadis lagi dia. Ya, gadis lagi. Jadi di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Bercanda. Ya, bercanda. Demikian juga para sahabat Nabi kadang juga bercanda. Disebutkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan, kana sahabah radhiyallahu an yataramawna bil bittih. Ya, para sahabat itu kalau dalam safar jihad mereka saling melempar semangka. Guyonan. Ya. Kalau lagi istirahat itu saling guyonan. Tapi kalau sudah serius, humur rijal. Ini kalau sudah berhadapan dengan musuh, ya enggak guyonan. Artinya ada saatnya untuk guyonan, bercanda, ada saatnya untuk serius. Oleh karenanya, walaupun bercanda itu boleh, ikhwan, tapi perhatikan, bercanda ada aturannya. Ya, ini penting diperhatikan. Yang pertama, aturan bercanda adalah pertama, tidak boleh bohong. Bercanda boleh, tapi tidak boleh bohong. Nabi SAW tadi bercanda, tapi bohong apa tidak? Enggak bohong. Ya. Nah, jadi walaupun kita bercanda, tidak boleh bohong. Ini sering banyak orang bercanda, padahal bohong. Kayak biasa orang kalau apa namanya, stand up comedy, wah itu cerita-ceritaku, maksudnya adalah untuk bikin orang ketawa, tapi bohong. Kalau ada juga kadang sebagian ustaz ikut-ikutan juga jadi stand up comedy, isinya ngelawak, bohong lagi. Maka ini gak boleh, bercanda yang tidak diperbolehkan. Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Wailul lilladzi yuhaddisu fayakdzibu liyudhika bihil qaum wailul lahu. Celaka orang yang cerita kepada orang lain lalu dia bohong untuk bikin mereka tertawa. Kadang-kadang orang gimana caranya ngelucu, ya, ngelawak, bikin para pendengar, para jamaah itu apa? Ketawa. Dakwah itu bukan ngelawak, ya. Dakwah itu bukan ngelawak. Ini kalau sekali-kali selingan, nggak ada masalah. Tapi menyengaja, ya, isinya lawaan terus, apalagi kalau itu bohong, maka masuk dalam ancaman ada di sini. Celaka orang-orang yang bercerita kepada orang lain, lalu dia dusta supaya orang lain tersebut apa? Tertawa. Wailul lahu. Celaka dia. Diancam sama Nabi. Yang kedua, ya, diantara aturan rambu-rambu bercanda juga adalah tidak boleh bercanda kalau itu menyangkut masalah agama. Ya, bercanda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bercanda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bercanda kepada Al-Qur'an, ini enggak boleh. Ya, kadang ada orang bikin cerita-cerita untuk guyonan, tapi ya tentang malaikat, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya, maka ini enggak boleh. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imani. Katakanlah, apakah dengan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian bercanda? Ya, sungguh kalian telah kafir setelah iman kalian. Jadi enggak boleh. Ya, bercanda kalau itu menyangkut, ya, Allah Subhanahu wa taala, menyangkut Quran, ya, menyangkut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau mempermainkan syiar-syiar Islam. Kadang ada sebagian orang, terutama biasanya di sinetron-sinetron, film-film, ya. Ya, untuk melecehkan sebagai bahan guyonan. Ya, pernah misalkan ada orang banci pakai cadar. Maksudnya apa? Maksudnya melecehkan cadar. Kadang ada yang, ya, orang gila, ya, actingnya orang gila dikasih jenggot. Ya, itu dalam rangka apa? Menghina syariat jenggot. Maka seperti ini adalah apa? Kekufuran. Tidak boleh, karena ini penghinaan kepada syariat Islam. Jadi bercanda ada aturan-aturan. Yang ketiga, tidak boleh bercanda, aturan yang ketiga, terlalu berlebihan. Orang sukanya guyon terus. Ya, kadang enggak ngerti waktu, kadang enggak ngerti situasi kondisi, guyon aja. Sampai sholat pun guyon. Ini enggak benar. Ya, kita guyon harus tahu kondisi, kapan harus guyon, kapan tidak. Ini lagi serius. Ya, lagi serius. Musyawarah misalkan, ini masalah serius. Malah apa? Guyonan. Atau pas taklim lagi serius. Ya. Semuanya pada serius, dia malah apa? Guyonan. Ini enggak boleh. Ya. Tidak boleh juga sembarangan orang. Ingat, tidak semua orang mau diajak guyonan. Nah, ini penting juga diperhatikan. Jadi kita harus tahu dengan siapa kita guyon, kapan kita guyon, momennya tepat atau tidak, itu diperhatikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tuksirid iyyaka wa kasratad dhahik, fa inna kasratad dhahik tumitul qalb." Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jangan kamu banyak tertawa. Karena banyak tertawa bisa mematikan hati. Ya, sesekali kita guyon boleh. Bercanda sesekali boleh. Tapi kalau ya, kita enggak tahu aturan, akhirnya seringkali apa? Dari guyon menuju serius. Dari serius menuju pertengkaran. Dan ini sering terjadi. Pertengkaran itu diawali dari apa? Guyonan. Ya. Awalnya cuma guyonan toh, tapi kemudian menjurus kepada apa? Serius. Dan ini bahayanya. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, jangan banyak ketawa, jangan banyak bercanda. Ya, ada waktunya. Kapan kita bercanda, kapan kita tidak bercanda. Tadi lihat siapa? Para sahabat Nabi tadi ya. Mereka pas saat istirahat, pas perang namanya capek, kadang butuh apa? Guyon. Tapi kalau sudah berhadapan dengan musuh, guyonan apa tidak? Enggak, serius. Kita pun demikian. Kalau waktunya serius, serius. Tapi waktunya mungkin lagi nyantai, bolehlah kita apa namanya? Guyonan. Ya. Saat serius juga yang tidak boleh guyonan, saya ingatkan, saat ziarah kubur. Saat ziarah kubur itu bukan saat ketawa ketiwi, ya, bukan cengengesan. Ziarah kubur itu untuk mengingat kematian. Ya, sering kita dapati para santri kadang ikut ziarah kubur, tapi sampai sana ya guyonan, dorong-dorongan, cengengesan. Ini enggak tepat. Ya, dulu para ulama ussalaf kalau ziarah kubur itu nangis. Ya, nangis. Utsman bin Affan ketika ziarah kubur, beliau meneteskan air mata sampai membasahi jenggotnya. Begitu para ulama dulu. Jadi ini penting, bercanda ada aturannya. Salah satu aturannya kita harus tahu. Ya, tidak boleh sering-sering, kita harus tahu kapan kita bercanda, kapan kita serius, ya. Dan perhatikan tadi poin penting ya. Tidak semua orang itu mau diajak guyonan. Ada orang itu enggak mau guyonan, maunya serius. Sekali dia diajak guyonan malah marah. Nah, ini. Watak orang berbeda-beda. Antum di sini datang di pondok ini, salah satu hikmahnya adalah belajar perbedaan. Karakter orang beda-beda. Ini yang dari sini karakternya begini. Oh, ini dari sini. Ya, itu harus kita belajar. Ingat ya ikhwan, antum, salah satu manfaat santri itu, kita belajar bukan hanya di kelas. Kita belajar ya di sini banyak hal. Salah satunya adalah kita belajar perbedaan. Ya, belajar karakter. Kalau kita sesama saja tidak bisa memahami perbedaan, apalagi nanti antum kalau sudah terjun di masyarakat. Nanti kalau sudah terjun di masyarakat itu perbedaan lebih tajam daripada sekarang. Kalau sekarang kita masih sama-sama pelajar, sama-sama santri, ya. Tujuan kita masih sama, ingin-ingin belajar agama. Ini saja kita belum bisa menyikapi perbedaan secara bagus, apalagi nanti kalau sudah terjun di masyarakat, masyarakat macam-macam. Ya, usianya berbeda-beda, pendidikannya berbeda-beda, karakter orang berbeda-beda. Ya, kalau kemudian kita enggak bisa belajar perbedaan sejak sekarang, terus kapan lagi? Jadi manfaat, antum ingat, belajar sebagai anak pondok itu bukan cuma belajar di kelas saja, banyak pelajaran, ya, banyak pelajaran yang bisa kita petik dari apa? Mempererat persahabatan kita, masya Allah, ya, datang dari berbagai daerah, kita saling mengenal antara satu dengan yang lain. Ini pelajaran penting, bagaimana membangun pertemanan, persahabatan yang baik, ya. Kemudian menyikapi perbedaan, ya, dengan teman. Baik. Dan di antara aturan bercanda juga yang sangat penting untuk diperhatikan, ya, yaitu tidak boleh bercandanya sampai bikin cemas orang lain, bikin panik orang lain. Ya. Apa namanya? Prank. Ngerjain orang lain, jahil sama orang lain. Kadang sandalnya diumpetin, nah, temannya diumpetin sandalnya. Pas keluar, nah, kasihan temannya ini, tengok-tengok nyari, ya, sampai nangis kadang nyarinya. Nah, ini nggak boleh nih, bikin panik, bikin cemas, bikin takut, kadang bikin sedih sampai nangis kadang ngerjain. Ya, ini tidak diperbolehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la yahillu li muslimin an yurawwi'a akha. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti saudaranya. Bikin takut saudaranya, panik, ya, sampai nangis sedih, enggak boleh. Ya, ini tidak diperkenankan, ya. Makanya seperti sekarang yang lagi viral juga, ngeprank, ya, ngerjain temennya, nggak boleh itu, ya. Nah, itu ajarannya TV, ajarannya YouTuber, ya. Nah, itu nggak benar, jangan ditiru. Sebagai seorang muslim itu harus punya prinsip, jangan apa, latah, ikut-ikutan, ini lagi viral ini kemudian ditiru, nggak boleh. Seorang muslim kita punya prinsip, kita belajar ilmu agama, itu yang kita praktekkan. Justru dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau kita gak bisa mengfilter, ya, terus buat apa kita belajar ilmu agama kalau kita gak bisa apa? Mengfilter. Baik. Demikian, ya, beberapa itu tolong diperhatikan, ya, rambu-rambu di dalam apa? Di dalam bercanda, karena ini penting, ya. Jangan sampai kita terlalu berlebih-lebihan dalam bercanda, jangan sampai kita bercanda tapi kemudian menjurus kepada apa? Permusuhan, pertengkaran, ya. Ingat, setan sang paling demen, paling seneng, proyek utamanya setan itu kalau kita saling bertengkar antara satu dengan yang lain, saling kelahi, musuhan antara satu dengan yang lain. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya setan itu menginginkan agar kalian itu apa? Ya, saling membenci dan saling memusuhi. Itu yang diinginkan oleh setan. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang memuluskan proyeknya setan. Ya. Nah, baik. Ini ada beberapa pertanyaan, kita cicil. Ana mau tanya, bagaimana cara kita membantah orang yang mengatakan iblis itu adalah makhluk yang paling bertauhid karena dia tidak mau sujud kepada Adam? Iblis itu adalah makhluk yang paling bertauhid karena dia tidak mau sujud kepada Adam. Ya, syukron. Kita bilang ini adalah syubhat iblis. Ya, ini syubhatnya siapa? Iblis. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ngefan sama iblis. Ya, ini malah mendukung apa yang dilakukan oleh iblis. Iblis yang dengan dia membangkang, gak mau menurut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apa Allah bilang dia sombong, Allah laknat dia. Kok malah kemudian kita bilang apa? Dia bertauhid. Ya, sujud yang Allah perintahkan kepada iblis, demikian juga kepada para malaikat, untuk kepada Adam. Perhatikan, ini bukan sujud ibadah. Ini sujud ucapan selamat. Ya, ini bukan ibadah. Sujud itu ada dua macam. Sujud ibadah, maka ini khusus bagi Allah Subhanahu wa taala saja. La yambahi li ahadin an yasjuda li ahad. Tidak boleh bagi seorang untuk sujud kepada orang lain. Ini sujud ibadah. Yang kedua adalah sujud yang bermakna tahiyyah, ucapan selamat. Maka ini dulu, zaman dulu sebelum syariat Nabi Muhammad, boleh. Boleh. Antum baca surat Yusuf di akhir kisah, ya, Nabi Yakub, demikian juga saudara-saudaranya sujud kepada Nabi Yusuf. Itu sujud apa itu? Sujud tahiyyah, ucapan selamat, bukan ibadah. Demikian juga sujudnya malaikat kepada Adam alaihissalam, itu sujud tahiyyah, sujud penghormatan, bukan ibadah. Ya, sujud ucapan selamat. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi itu boleh dulu. Tapi datang syariat Islam, semuanya dilarang. Baik sujud ibadah maupun sujud tahiyyah tidak diperbolehkan. Makanya itu termasuk hukum yang mansuh, dihapus dalam syariat. Tapi dulu boleh. Dulu boleh. Jelas ya? Tadi ini termasuk yang dulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemikiran ini mengatakan bahwasanya iblis bertauhid, berarti apa? Ini adalah pemikiran iblis. Ini pemikiran orang-orang yang ngefans sama iblis. Ya, kayak orang-orang liberal, betul. Ini orang-orang liberal kayak Nurholis Majid dan sebagainya, mereka mengatakan seperti ini, bahwasanya iblis itu orang yang bertauhid. Fir'aun orang yang bertauhid, naudzubillah. Makanya pemikiran liberal itu pemikiran kufur. Pemikiran yang kufur. Ya, jil jaringan Islam liberal, yang lebih tepat adalah jaringan iblis liberal. Karena Islam dan liberal itu tidak bisa bersatu. Islam mengajarkan kita tunduk, Islam mengajarkan kita patuh, karena Islam itu artinya tunduk, patuh. Liberal artinya bebas, termasuk bebas menggugat syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa ketemu. Yang satu nyuruh kita patuh, tunduk, yang satu nyuruh kita gugat, enggak nyambung. Joko sembung. Ya, jadi ini pemikiran yang sangat berbahaya. Kalau iblis bertauhid, berarti malaikat berbuat syirik dong. Karena dia sujud kepada Nabi Adam. Terus Allah Subhanahu wa taala nyuruh syirik gitu. Yang benar aja. Allah masa nyuruh kita untuk kemudian berbuat syirik? Kan enggak mungkin. Ya. Nah, jadi tidak perlu digubris subhat-subhat seperti ini. Apakah salah jika saya iri kepada teman yang banyak hafalannya, lantas dengan hal itu membuat saya bersemangat untuk menghafal? Baik. Kalau itu sekedar memotivasi, ya, maka ini namanya ghibtah terhadap ilmu, tidak mengapa. Tapi kalau sampai kita dengki, ya, kepada teman kita tersebut, kita enggak suka kalau dia itu apa? Mendapat kemudahan dalam menghafal, kemudahan dalam mendapatkan ilmu, ya, kita enggak ridho kalau dia itu lebih cerdas daripada saya, kita. Nah, ini termasuk apa? Ya, hasad yang tercela. Jadi ini diperinci. Kalau antum ya cuma pingin untuk seperti dia, tapi antum tetap senang dengan teman tersebut, alhamdulillah, masya Allah, antum, saya pingin seperti antum, maka ini hasad yang diperbolehkan apa tidak? Boleh. Ini namanya ghibtah, yang dulu sudah kita bahas ya. Tidak ada hasad kecuali pada dua hal. Tapi adapun jika kita enggak suka dengan rizki ilmu yang telah Allah berikan kepada saudara kita tersebut, ya, kita dengki sama dia, kita musuhin dia, kita enggak ridho kalau dia nyaingin kita, ya, maka ini termasuk hasad yang tercela. ya. Nah, Ustaz, tolong doakan agar asap yang berbahaya berada di Riau agar cepat hilang. Nah, ya kita doakan semuanya yang mendapatkan musibah agar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, ya, negeri kita sekarang banyak mendapatkan musibah bertubi-tubi. Ya, mulai dari Riau, Kalimantan kena musibah kabut asap, ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai turun hujan di sana, banyak yang sholat istisqa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat, ya. Ditambah lagi kemudian gempa, ada gempa di Maluku, Ambon, ya. Ditambah lagi yang ini yang paling parah, tragedi Wamena, Papua, ya, tragedi yang berdarah, ya, yang membuat beberapa, ya, meninggal dunia, terbakar, dibakar rumah-rumah mereka, toko-toko mereka, ya, ada yang wanita, anak-anak kecil dibacok, ya, pembunuhan dari orang-orang yang ingin merdeka dari Indonesia, ya, sehingga banyak yang sekarang banyak pengen ngungsi dari sana, ya. Tambah lagi sekarang banyak yang demo di mana-mana, terutama di Jakarta ibu kota, anak-anak mahasiswa, anak-anak STM, ya, melawan apa aparat. Nah, ini musibah. Semua ini ayol ehwa peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita apa bertobat kepada Allah. Ya, dhaharat surat Ar-Rum ayat 41. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena dosa-dosa manusia. Allah Subhanahu wa taala menimpakan bencana, ya, terhadap sebagian, ya, enggak semuanya itu, baru sebagian dosa saja. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah. Tidak ada solusi, ya, yang terbaik mengatasi berbagai problematika negeri ini kecuali dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dari syirik menuju tauhid, dari bid'ah menuju sunnah, dari maksiat menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ustaz, ana ingin bertanya, apakah hasad itu sama dengan iri? Hasad apakah sama dengan iri? Beda. Ya. Kalau hasad itu bahasa Arab, kalau iri bahasa Indonesia. Ya. Taip, Ustaz, apa penyebab doa-doa kita belum sama aja, ya, hasad sama iri. Kalau hasad itu bahasa Arabnya, kalau iri hati bahasa Indonesianya. Sama aja, ya. Makanya kita ngartikan hasad itu apa? Iri, ya, dengki. Nah, Ustaz, apa penyebab doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wah, ini butuh pembahasan khusus, tapi secara singkat, ya, doa itu memang ada syarat dan memang ada penghalang. Sama seperti sholat, ada syaratnya, ada juga pembatalnya. Wudu juga demikian. Ingat kaidah yang disebutkan para ulama, la yatimmul hukmu hatta tajtami kullu syuruti wal mawani'u tartafi', ya, tidak sempurna suatu hukum kecuali apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang segala penghalang-penghalangnya. Doa ada syarat-syaratnya, di antaranya yang pertama, ya, ya, yang paling penting juga, hendaknya bagi kita ketika doa itu mantap, yakin, ud'u waha wa antum muqinuna bil ijabah, berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian apa? Yakin, ya, kalau Allah itu akan mengabulkan. Jangan cuma coba-coba, jangan ragu-ragu. Ya Allah, tolong kabulin dong, ya. Syukur alhamdulillah kalau dikabulin, kalau tidak dikabulin juga enggak apa-apa. Ya. Ini orang yang enggak mantap dalam berdoa, enggak niat. Ya. Kita harus yakin, optimis dalam berdoa itu. Kemudian yang kedua, yang paling penting juga adalah apa? Kita itu betul-betul menghadirkan hati. La tad'uha biqalbin halim, biqalbin lahin. Jangan kalian berdoa kepada Allah dengan hati yang kosong. Jadi betul-betul menghadirkan hati. Jangan bibir kita berdoa, tangan kita mengangkat tangan, tapi hati kita kosong, lalai, pikiran kemana-mana. Kadang ada orang itu berdoa, tapi pikirannya beda lagi. Kita berdoa, mengangkat tangan, kita berdoa, ya Allah ampuni aku, tapi pikirannya gak konsen. Ya, harus apa? Harus menghadirkan hati kita. Yang ketiga, mengangkat tangan, merengek. Ya, merengek, mengangkat tangan ini membutuhkan kita serius dalam berdoa. Innallaha hayyun karim yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ila as-sama' an yaruddahuma sifra. Allah itu malu kalau ada seorang yang mengangkat tangan kemudian enggak dikabulkan doanya. Malu Allah. Jadi berdoa mengangkat tangan seperti seorang pengemis yang minta. Kita pun demikian, kita harus merendahkan diri kita karena kita butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita minta itu kemudian merasa bahwasanya kita tidak butuh kepada Allah. Enggak boleh. Kemudian merengek, minta sama Allah. Sekali enggak dikabulkan, besok diulang lagi. Demikian seterusnya. Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Kata Nabi, Allah itu suka ya dengan orang-orang yang terus merengek dalam doanya. Ya. Ketika Allah enggak mengabulkan doa kita, barangkali Allah ingin mendengar rintihan rengean kita. Ya. Allah ingin dengar suara kita tatkala merengek-rengek minta kepada Allah. Ingat kita masih kecil dulu, kalau minta sama orang tua duit, pertama minta mungkin enggak dikasih. Tapi kalau nangis gulung-gulung, ya, gulung-gulung, lama-kelamaan apa? Dikasih juga orang tua, ya kan? Enggak tega lihat kita nangis terus. Begitu juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali enggak dikabulkan, ketuk terus pintunya. Ya, saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Adapun penghalangnya banyak. Ya, mungkin antum enggak yakin, cuma coba-coba. Mungkin antum enggak menghadirkan hati. Mungkin juga karena makanan yang kita makan haram, itu juga penghalang dari doa. Sumada kara rajula yutilu safara as'asa akhbar yamuddu yadayhi ila as-sama'. Ya. Kemudian wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna istajaba lahu. Wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.